musik, ngasih bareng-bareng. Aku minta tangannya dong, rekan sir gak usah ya. Solo mania. Lampau sering. Thank you. Yang sebelah kanan. Apakah kau tahu dalamnya rasa cinta? Bukan.